Berita si Muhuli si isuratkan Lukas. Lukas bindu sada. Teopilus si iha mati. Enterem kala enggo nuratkan aluratur karena kejadian-kejadian si terjadi i tengah-tengah ta. Kala enda nuratkan kai si enggo iturikan manbanta. Eme si iturikan kala singidah kejadian e tang-tang nanari dingin merita kenca. Dage perbahan enggo kupepayo alu megermet krina kejadian ei ibas mula-mula nanari. Emaka muhuli kuakap adiku suratkan ka aluratur manbandu. Kubahan e gelah tangkas manbandu, maka tuhu-tuhu ngekerina si enggo iajarkan manbandu e. Asum Herodes jadi raja i tanah Judea, litme ije sekala imam, gelarna Sakaria, ia ibas terpu abianari. Deharana Elisabet gelarna, ia pe kesusuran imam. Duana ia ngeluh rikutken ate di batangenna, janah idalan kena krina pedah ras undang-undang Tuhan bagi patutna. Anakna lalit perbahan si Elisabet la ertua, janah duana ia enggo metua. Ibas sadawari, Sakaria sangan dahin imam i lebe-lebe di bata. Rikutken giliran terpukna, dahiken dahin ibas kebaktin pelayanan si tep-tep wari. Rikutkan kebiasaan imam-imam, ibahan metikam tanduk. Emaka Sakaria mesi terpilih bengket kubas kamar si Badia guna nutung kumenen ije. Jelma sinterem, ertoto idarat sehdung kumenen e itutung. Paksa si e, rehmu malaikat Tuhan dahi Sakaria. Malaikat e tedis arah kemuhun batar-batar ingan nutung kumenen. Ngidah malaikat e, sengget dingin biar kal Sakaria. Tapi nina malaikat manbana. Oh Sakaria, olah kambiar. Pertotondo nggo ibegi kendibata. Ndeharanru Elisabet, ipupusna mepagi sada anak dilagi. Bahan gelarna Johannes. Meriah dingin malam pagi atendu. Janah kalak si deban pe meriah ukurna arah ketubuhenna. Ia jadi kalak simbelin ilebe-lebe Tuhan. Laban ci inem nalau anggur, tapi inem men keras si deban. Mulai tubuh nape ia ngodem alo kesasi badia. Arah ia, enterem pagi kala Israel mulihkan kemalangan mantuhan di batana. Leben pagi ia reh asa Tuhan. Ia megegeh dingin kuasa bagi Nabi Elia. Ida mekena pagi bapa ras anak-anakna. Ibahanna kalak jahat jadi bujur. Alu bagi isikap kena mantuhan bangsa si metunggung. Ngalaui Sakaria man malaikat dai. Kaida ge tanda man bangku maka kutuh tuhu si kata kendu e. Sabab aku ras ndaharangku nggo metua. Erjabab malaikat. Aku kap Gabriel suruh-suruhan di bata. Isuruhna aku ngerana reskam guna pesih berita si meriah enda man bandu. Tapi lakam te si ku berita kenenda. Si tuhu-tuhu pagi jadi ibas paksana. Rekiteken si e, emaka lanai kam bancing rana. Pekak kam seh idahndu, jadi si ku kata kendai. Paksa si e, tertima-tima kalak sinterem. Janah mamang Athena, sawap mendekah saakapna si Sakaria ibas kamar si Badia. Dungna kencah Sakaria darat, lanai ia bancing rana man kalak sinterem. Emaka iangka kalak sinterem, maka Sakaria enggongidah sada pengenehenen ibas kamar si Badia e. Perbahan lanai banci ia ngerana, emaka ibahanna tanda-tanda alutanna mankala sinterem. Kencadung masa penugasenna i rumah pertoton e, mulih ia ku rumah. Jenari mehuli mekulan deharana Elisabet, janah seh 5 bulan ia landarat i rumah nari. Nina Elisabet. Dungna, isampati Tuhan kange aku. Jana ibahanna aku lanai medungu ilebe-lebe jelma sinterem. Kenca enggo 6 bulan Elisabet natang tua, dibata nuruh malaikat Gabriel kukuta Nasaret i daerah Galilea. Gabriel isuruh ndahi sekala singuda-nguda tergelar si Maria. Singuda-nguda e enggo ertunangan rasekala anak perana tergelar si Yusuf, kesusuran Raja Daud. Idahi malaikat ndai Maria, Nina. Mejua-jua, Tuhan kap raskam jana enggo ibre kena pasu-pasuna simbelin man bandu. Sengget kal Maria megi kata malaikat e. Jenari nungkun ibas ukurna entah kai erti kata e. E maka nina malaikat ndai manbana. Ola kambiar Maria, sabab enggo ibrekin dibata perkuhati naman bandu. Mehuli pagi kulandu, jana ibu pusndu sada anak dilaki, bahanlah gelarna Yesus. Ia pagi jadi kalak simbelin, dingin igelari pe anak dibata si meganjang nakal. Tuhan dibata pagi jadikan ia jadi raja bagi ninina Daud. Jana ia mepagi raja man kesusuran Jakub sehrasa lalam. Kini raja nala erkrikrin. Ngalaui Maria man malaikat dai. Kuga banci jadi eman bangku, sabab aku sing uda-uda dengar. Terjabab malaikat nina. Kesah si badia pagi nusur kuba bondu, jana kuasa dibata ringan ibas kam. Perbahan si eme, maka anak si pupus ndu e pagi badia, jana iglari anak dibata. Nehenlah kade-kadendu Elisaben. Ikatakan kalak maka ialah banci mupus, tapi enggo pe 6 bulan ken mehuli kulana. Amin nagia ia enggo metua. Sabab lalit si metahat ibas dibata. Ngalaui Maria. Ku undesken diringku man Tuhan, jana jadilah ibas aku bagi si enggo ikata kendu e. Kenca bagai itadingken malaikat dai ia. Minter kenca si e, laus Maria kusada kuta i Judea, i daerah si erdeleng-deleng. Ije, laus ia ku rumah Sakaria. Jana sanga ia bengket ku rumah e, ikata kena man Elisabet. Mejua-jua. Asum ibegi Elisabet sora Maria, minter kemuit anak silit ibas bertinna. Elisabet dem alu kesah sibadia. Emaka alu sora megang nina. Kerina diberu, kame simbelinna daten pasu-pasu. Ipasu-pasu gelah anak si ipu pusndu. Isikin aku, maka nande Tuhan rendahi aku. Sabab kenca ku begi sorandu, minter kemuit anak silit ibas bertinku alu meriah ukur. Malam tuhu-tuhu atendu, sabab tekam, maka kai si iberitakan Tuhan man bandu, tuhu-tuhu jadi. Nina Maria. Tendingku muji Tuhan, meriah ukurku, perbahan dibata penebusku. Sabab enggo ingetna aku, kawan nasi meteruk, genduari nari krina kalak ngataken, maka aku datang tua. Sabab dibata si mada kuasa encidahken perbahanan naman bangku, badia megelarna. I cidah kena perkua Athena man kalak siir kemalangan man bana. I cidah kena kuasana alu perbahanan tanah. Jana iam batina gela ola sesura-sura kalak si meganjang ukurna. I peterukna raja-raja siir kuasa. Jana i peganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe i besurina alu krina si menghuli. Jana kalak bayak. Isuruh na laus ngambe-ngambe. Ingat na padan si enggo ibahan naras nini-nininta. Janah reh ia nampati kala Israel kawan na. La ia lupa encidahkan perkuah Athena man Abraham. Bagepe man krina kesusuran na seh rasa lalap. Kira-kira telu bulan dekahna Maria ringan i rumah Elisabet. Emaka muli ia ku rumah na. Enggau seh paksana Elisabet mupus, emaka ipupusna mesada anak dilaki. Kenca ibegi anak kutana ras kade-kadena, maka enggau icidahkan Tuhan perkuah Athena simbelin eman bana. Emaka krina ia ermeriah ukur ras Elisabet. Kenca sada minggu umur anak e, reka ia krina nunatken anak ndai. Ate kalak ndai, Sakaria ibahan gelarna, seri ras gelar bapana. Tapi nina nandena. Ola, gelarna eme Johannes. Nina kalak dai man Elisabet. Tapi lakap lit gelar e ibas Zabunta. Emaka ibahan kalak dai tanda man Sakaria guna nungkun entah ise bahan gelar anak e. Ipindo Sakaria mesada batu tulis jenari isurat kena. Gelarna eme Johannes. Mamang ate kalak dai kerina. paksa si Epe minter Sakaria mulihi ngerana, jenari ipujina dibata. Kerina kalak sindeherken rumah nambiar, janah berita karena kejadian mbar ku belang-belang daerah deleng-deleng Judea. Kerina kalak si megi berita ngukuri kejadian janah nungkun. Jadi kah ingin dia pagi anak Enggo tangkas maka kuasa Tuhan ras iya kap. Sakaria, bapa Johannes dem alu kesah si Badia. Ituri kena kata dibata Nina. Marilah si puji Tuhan dibata kala Israel ia rendahi bangsana jana mulahisa. Ibre kena man banta penebus si erkuasa eme kesusurun kawanna si Daud. Bagi enggo ikata kena nai-nai nari arah nabi-nabina si Badia. Erpadan ia mulahi kita ibas musuh-musuh tanari. Bagai pe ibas kuasa kalak si erlem-lem man banta. Ikata kena maka icidah kena nge perkuah Athena man nini-nininta. Janah ingetna padanna si Badia. Endama padanna ras nininta Abraham. Asum ersumpah ia maka ipulahina kita ibas musuh-musuh tanari. Gelah lanai kita biar ersembah man bana. Ibahanna kita Badia. Dingin bujur ilbe-lebena, ibas gedang-gedang geluhta. Oh anakku, kam pagi igelari nabi dibata si meganjang nakel, kam reh leben asa Tuhan, guna nikap kendalan manbana. Guna mpebetahkan man bangsana, maka bangsa-bangsa pagi itebusi alu nasapken dosa-dosana. Dibata anta perkeleng dingin dem perkuah ate. Isih kena pagi man banta sinal sal keselamatan. Jana isal salina pe kukrina kalak siringan ibas kegelapan. Eme awih kematen. Ia mabai kita ardalan kubas kegeluhan sidame. Anak nai rah belina dingin ertambahna ukurna. Ia ringan itaneh si mesawang. Seh paksa maka terang-terangan. Icidah kena bana man kalak Israel.